doa niat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin an adai fatisari Ramadana hadisanati fardolillah hita'ala. Artinya, saya niat berpuasa besok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala.